السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu, dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan yang baik ini. Falillahil hamdu awalan wa akhiran, maka segala puji hanya milik Allah yang pertama dan yang terakhir. Pembahasan kita insyaallah masih pada bab tentang bacaan-bacaan yang berkaitan dengan ruqyah, meruqyah orang yang sedang sakit, atau meruqyah diri kita sendiri, atau ucapan-ucapan ketika kita menjenguk orang yang sakit. Hadis terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu yaitu hadis Abu Abdullah Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, ketika beliau mengeluh sesuatu yang sakit pada bagian tubuhnya. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyampaikan tentang sesuatu yang beliau rasakan pada bagian tubuh beliau. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ, letakkanlah tanganmu pada bagian yang terasa sakit dari tubuhmu. وَقُلْ, dan ucapkanlah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ini sebanyak tiga kali. Membaca Bismillah sebanyak tiga kali. Kemudian, وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ, dan ucapkanlah sebanyak 7 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan dengan kekuasaannya, min syarri, dari kejahatan, dari keburukan, ma ajidu, sesuatu yang kudapati, yani yang kurasakan dalam tubuhku ini, wa uhadzir, dan sesuatu yang aku khawatirkan. Jadi ini bacaan ruqyah seorang ketika dia merasa sakit pada bagian tubuhnya. Dia membaca, dia meletakkan tangannya pada bagian tubuh yang sakit, kemudian dia membaca bacaan yang saya sebutkan tadi. Bismillah 3 kali. Kemudian a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Bacalah bacaan itu, maka insyaallah ta'ala akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Pembahasan hadis ini sudah dijelaskan di antara pelajaran yang diambil, bahwa memang kita diperintahkan untuk melakukan sebab. Ya, seorang merasa sakit ya, atau ingin sesuatu, maka kita dianjurkan atau kita diperintahkan untuk apa? Untuk melakukan sebab. Ya, tentu sebab-sebab yang syar'i, sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun cara-cara syirik ya yang tidak diajarkan oleh Islam dalam kita mengambil sebab, maka ini tidak dibolehkan. Jadi sebab yang dibolehkan itu yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ruqyah syar'iyah seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dilakukan oleh setiap orang ketika dia merasa sakit pada bagian tubuhnya, maka dia memegang bagian tubuh tersebut kemudian baca bacaan yang disebutkan tadi. Ya, ini salah satu cara ya, dalam kita meruqyah diri kita dengan memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang kita khawatirkan, dari hal-hal yang kita takut ya, karena yang namanya manusia ya ada perasaan takut, khawatir ketika dia merasa sesuatu dalam tubuhnya, dalam jasadnya, ketika merasa sakit atau yang lainnya. Maka kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh beliau untuk segera menggantungkan diri kita kepada Allah taala. Ya, contoh dalam membaca bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah dengan menyebut nama Allah 3 kali seorang menyebutkannya atau mengucapkannya. Kemudian dia membaca a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzi. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada maridan lam yahdurhu ajaluh, barang siapa yang dia menjenguk seorang yang sedang sakit, orang yang sakit ini yakni sakit yang ringan ya, yang kira-kira tidak menyebabkan kematiannya ya, belum datang ajalnya, faqala indahu sab'a marrat, lalu orang yang datang tadi yang menjenguk saudaranya yang sakit ini, dia membaca 7 kali. As'alullahal azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka. As'alullahal azima rabbal arshil azim an yashfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang maha agung. Dia adalah Rabb yang memiliki arsy singgasana yang agung. Aku memohon agar dia menyembuhkanmu. Kalau wanita kita sebut an yashfiyaki. Kalau laki-laki yang kalau yang sakit laki-laki kita sebut yashfiyaka. Kalau wanita yang sakit kita mengatakan an yashfiyaki. Nah, orang yang mengucapkan bacaan ini sebanyak 7 kali ketika datang menjenguk orang sakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa afahu Allah min dalikal marad, maka Allah akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hadis yang baik sanadnya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan beliau mensahihkan hadis ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar yang mulia, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini adalah salah satu bacaan ya, ketika kita menjenguk orang yang sakit, entah teman atau saudara yang dia sakit, kita datang menjenguknya. Maka jika memang belum ajalnya ya, lalu kita membaca doa ini, as'alullaha al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka, as'alullaha al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka, sebanyak 7 kali. ya, di tempat orang itu yang sakit tersebut, maka Allah akan menyembuhkan orang tersebut. Tetapi kalau orang ini sakitnya ya memang sudah merupakan sakit yang terakhir, artinya yang mana dengan sakit itu dia meninggal, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, apabila telah datang ajal mereka, kalau sudah sampai ajalnya, maka tidak ada bisa, tidak akan bisa dimajukan atau dilambatkan atau dimajukan. Itu kalau sudah datang ajalnya. Ya. Sama halnya dengan perkataan seorang penyair, wa idzal maniyatu anshabat athfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Dan apabila kematian itu sudah yakni akan menancap orang yang sakit itu, maka engkau tidak akan menjumpai atau engkau jumpai bahwa semua tamimah disebutkan di sini, semua obat, semua upaya tidak ada gunanya. Ya ini kalau sudah memang saatnya meninggal. Ya. Tetapi ada orang-orang itu sakit, ya ada sakit yang ringan, insya Allah disembuhkan. Nah ini yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita datang menjenguk orang yang sakit, ya kalau memang dia belum ajalnya, maka insya Allah disembuhkan oleh Allah Ta'ala, dan kita membaca apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Azim, Rabbal Arshil Azim, an yashfiyaka. Baca sebanyak 7 kali, niscaya akan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam menunjukkan dan mengajarkan kepada kita sebagai umat beliau untuk saling mengasihi satu dan yang lainnya, saling menyayangi satu dan yang lainnya, saling mendoakan satu dan yang lainnya, ya. Sehingga apabila ada saudara kita yang sakit, kita ingin supaya dia itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun semua ketentuan kembali kepada Allah Azza wa Jal, tetapi seorang mukmin, seorang muslim, dia mendoakan saudaranya. Dan ini kalimat-kalimat ini, atau doa ini diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita tatkala menjenguk orang yang sakit. Kemudian bahwa kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembuhan di tangan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana sering saya katakan, adapun dokter, obat, tabib, itu hanya perantara. Hanya sebab ya. Sebab bagi kesembuhan seseorang. Tetapi hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan Khalilur Rahman, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau menyebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang Allah Azza wa Jalla, wa idza marittu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada orang yang sudah tidak ada harapan. Menurut dokter, menurut medis, bahwa orang ini tidak bakal panjang umurnya. Tetapi kalau Allah menghendaki yang lain, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebaliknya terkadang ada orang yang menggampangkan masalah sakit. Atau dia sakit yang sedikit, yang ringan. Toh kalau memang ajalnya, dia pun mati. Karena dipanggil oleh Allah. Ya, maka dari itu, hendaknya kebergantungan kita kepada Allah harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai orang-orang yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Ayo bergantung pada Allah Ta'ala dalam segala hal. Ya, fil yusri wal usri. Ya, fil wusti wal diq. Fil sarra'i wal darra. Dalam keadaan lapang atau keadaan sempit. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Semua kita ini harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita yakin betul bahwa di balik ketetapan Allah pasti ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini yang harus kita pahami untuk meningkatkan akidah kita. Jangan banyak mengeluh pada manusia, ya. Jangan banyak mengeluh kepada manusia, tidak ada gunanya, ya. Mengadulah pada Allah Ta'ala, kemudian lakukanlah sebab. Lakukanlah sebab-sebab untuk sembuh, ya, kemudian kembalikan kepada Allah. Dan dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, tatkala seorang dalam keadaan susah dan sulit, hendaknya dia menggantungkan dirinya, ya, kepada Allah Ta'ala, dan jangan dia banyak mengadu kepada manusia, ya. Tidak ada gunanya. Banyak mengadu pada manusia itu hanya akan membosankan. Hanya akan membuat orang itu kadang-kadang, waduh, orang ini bisanya hanya mengadu. Orang ini bisanya hanya mengeluh. Ayo berbuat. Lakukan sebab. Kemudian tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadulah pada Allah. Kalau memang kita ini orang-orang bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Zat yang Maha mendengar, Zat yang Maha melihat hamba-hambanya, Dia mengetahui keadaan hambanya, keadaan hamba-hambanya, ya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka tampakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, ya. Maka pengaduan yang hakiki dan paling benar adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah dan kekuasaannya mampu berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya, mampu berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya. Ini yang harus kita tanamkan dalam akidah kita. Keyakinan kita. Ya, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sakit itu merupakan peringatan. Ya. Ketika seorang sakit, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dia kembali pada Allah, dia bertobat pada Allah, ya, dia rujuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan memperbaiki dirinya, memperbaiki amal ibadahnya, amal perbuatannya. Sehingga, ya, dengan peringatan itu, maka seorang akan menyadari. Kadang-kadang manusia lupa, lalai, bergelimang dalam dunia, sehingga lupa pada Allah Ta'ala. Maka Allah memberi ujian, supaya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang adab di dalam menjenguk orang sakit. Di antara adab ketika kita menjenguk orang sakit adalah mendoakannya. Ya, mendoakan orang yang sedang sakit itu. Menghiburnya. Jangan menambah beban pikirannya. Karena memang kadang-kadang ada orang yang menjenguk orang sakit, itu malah menakut-nakuti orang sakit itu. Ya, dia malah menakut-nakuti orang yang sedang sakit itu, atau menceritakan kepada orang yang sedang sakit itu sesuatu yang menakutkan. Ya, baik berkaitan dengan penyakit yang menimpa orang itu, atau mungkin dengan hal lainnya, sehingga orang itu semakin, ya, bukan malah semangat untuk mengupayakan kesembuhan dengan jiwa yang semangat, tapi justru sebaliknya akan mematikan semangat orang tersebut. Akhirnya orang itu putus asa. Naudzubillah. Maka di dalam menjenguk orang sakit itu ada adab-adabnya. Seyogyanya seorang mukmin untuk selalu menjaga adab-adab tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla Dia yang mengabulkan permohonan hambanya. Ya. Allah Maha penerima, Maha yang mengabulkan permohonan para hambanya. Baik, hadis yang berikutnya wa anhu juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama dakhala ala arabiyyin ya'uduhu. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang menemui seorang Arab dusun. Ya, beliau menjenguk orang itu yang dalam keadaan sakit. Maka ila dakhala ala man ya'uduhu qala. Dan beliau itu di antara ucapan beliau, kalau beliau datang menjenguk seorang yang sakit, beliau mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Yani sudah tidak mengapa sakitmu ini, ya. Tidak mengapa. Ya, semoga sakitmu ini Tahur yani mutahhir. Semoga sakitmu ini membersihkan akan dosa-dosamu dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga satu ucapan yang indah didengar. Suatu ucapan yang mengandung doa. Suatu ucapan yang menghibur orang yang sedang sakit. Ya. Dia mengucapkan, la ba'sa tahurun insyaAllah. Tidak mengapa. Ini apa yang kau derita ini insyaAllah tidak mengapa. Ya. Apa yang menimpa dirimu ini tidak mengapa. Ya, semoga semua yang engkau alami ini sebagai pembersih bagi dosamu, pembersih bagi kesalahan-kesalahanmu. Ini juga salah satu ucapan yang dianjurkan kita mengucapkannya ketika ada teman kita, saudara kita yang sakit, dan ketika kita menjenguk mereka. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Para pemirsa, para pendengar TV Roja dan Radio Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bahwa yang diambil dari hadis ini adalah suatu perilaku yang mulia dan akhlak yang agung yang dicontohkan oleh seorang pemimpin manusia, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau dengan kemuliaannya, dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, beliau ya tidak menyombongkan diri, tapi justru beliau tawadhu, beliau rendah hati. Sebagai seorang kepala negara, ketika itu pemimpin umat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguk seorang Arab dusun, seorang Badui yang tinggal jauh dari kota. Didatangi oleh Nabi SAW. Ketika beliau mendengar orang ini sakit. Ya. Maka ini ada contoh teladan. Ya, kepada para pemimpin. Ya. Supaya jenguklah orang yang sakit. Walaupun dia orang yang dianggap orang yang rendah. Orang yang fakir. Ya. Karena ini adalah sifat yang mulia. Sifat tawadhu. Orang yang tawadhu akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Sebaliknya orang yang sombong dan angkuh akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diambil dari hadis ini yang pertama adalah tentang sikap Rasulullah SAW, akhlak beliau, yang mana beliau sebagai seorang pemimpin, beliau menjenguk ya, rakyatnya yang dalam keadaan sakit. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang menjenguk orang sakit, itu hendaknya dia menghibur. Ya, di antara adab-adab dari menjenguk orang sakit. Dia mendoakan, kemudian menghibur. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam datang, mengatakan kepada orang Arab dusun itu, la ba'sa tahurun insyaAllah. Ini satu hiburan yang luar biasa. Ya. Tidak mengapa. Ya. Semoga sakitmu ini sebagai penghapus dosa bagimu. Sebagai hal yang mengangkat derajatmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi suatu hal yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi ketika kita seorang menjenguk orang sakit, yang antara adab-adabnya adalah dia menghibur orang yang sakit itu. Sebagaimana saya jelaskan tadi, jangan malah membuat orang yang sakit itu menjadi down mentalnya. Ya, menjadi jatuh mentalnya, jangan. Tapi berikanlah harapan pada dia. Berikan semangat kepadanya. Ya, sehingga dia semangat untuk yakni berupaya, semangat untuk beramal. Ya, dan mengupayakan agar dia itu disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana semangat dan giatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memantau rakyat beliau, dalam memantau umat beliau. Ya, beliau mendengar ada seorang yang sakit dari orang Badui, beliau datangi orang itu. Ya. Ini suatu hal yang menunjukkan tanggung jawab yang besar yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya, kepada kita. Maka datangnya seseorang pemimpin menjenguk bawahannya atau orang yang berada di bawahnya itu bukan satu kehinaan, tapi sebuah kemuliaan, ya, sebuah kemuliaan yang patut dicontohkan oleh para pemimpin, ya. Sehingga apa? Sehingga disinilah nanti kemudian ada kedekatan antara para pemimpin dan rakyat mereka, ya, antara pemimpin umat dan umat mereka. Nah, ini contoh yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang semangat untuk mencari informasi, memeriksa keadaan umatnya, keadaan mereka dalam keadaan sakit atau sehat, dalam keadaan baik atau kurang baik. Ya, ini beliau selalu mencari tahunya sebagai seorang pemimpin Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kemudian juga mendoakan orang yang sakit. Ya, jadi kita mendoakan orang yang sakit ketika kita menjenguknya. Ya, kita doakan dengan doa-doa yang mulia dan sudah banyak kita bawakan dalam kajian ini beberapa contoh doa atau ruqyah yang bisa diucapkan, dibacakan ketika seorang menjenguk orang yang sakit. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك حديث من الإمام مسلم. Hadis yang akan saya jelaskan ini, ya, hadis tentang Jibril alaihissalam ketika menjenguk, ketika datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau dalam keadaan sakit, maka diruqyah oleh Jibril. Diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam diruqyah oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, maka beliau mengatakan, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ishtakaita? Wahai Muhammad, apakah kau mengadu? Yang kau mengadu pada Allah taala akan sakitmu? Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Benar. Aku mengadu. Akarra rasa sakitku. Qal, lalu kemudian Jibril membacakan ruqyah, ya, atau bacaan yang dengannya dia mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bismillahi arqika. Dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu. Yani wahai Muhammad, min kulli syai'in yu'dhika. Dari segala sesuatu yang menyakitimu, yang mengganggumu, min syarri kulli nafsin au ainin hasid, dari keburukan, dari kejahatan setiap jiwa yang jahat, ya, dan dari ain mata yang mata si hasud, an aini hasidin au aini hasidin. Jadi aku merugikan kau, ya, dari semua itu, ya, dari semua itu. Wa au aini hasidin, atau dari pandangan mata seorang yang hasud kepada engkau, Allahu yashfika, semoga Allah menyembuhkan engkau, bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah aku meruqyah engkau. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Jadi seorang, ya, dia boleh membaca ayat ini, ruqyah ini yang dibacakan oleh Jibril alaihissalam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Maka Jibril membaca ruqyah ini. Ya, Jibril membaca bacaan ini untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini boleh juga kita amalkan. Ketika ada saudara kita yang sakit, kita membaca bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin au aini hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Ini juga antara bacaan, ya, yang bisa kita amalkan ketika menjenguk seorang yang sakit. Nah, di dalam hadis ini kita melihat bahwa Jibril alaihi salatu wassalam ketika meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kembali memberikan kepada kita keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan itu ada pada nama Allah Subhanahu wa taala, ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah keberkatan kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang patut kita renungkan dan kita tanamkan dalam diri kita, ya. Kemudian meruqyah juga dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kejahatan-kejahatan yang macam-macam. Karena di sini Jibril menyebutkan yang pertama min kulli syai'in yu'dhika. Dari semua yang menyakitimu atau yang mengganggumu. Ya. Aku meruqyah engkau dari segala sesuatu yang dia memohon pada Allah Ta'ala agar engkau dilindungi, dijaga, dipelihara dari setiap sesuatu yang menyakitimu. Ya. Kemudian min kulli nafsin. Demikian pula aku berlindung, yakni aku dengan menyebut nama Allah, aku meruqyah engkau, yakni semoga Allah melindungimu dari kejahatan setiap jiwa. Ya. Jiwa ini ada jiwa-jiwa yang baik, ada yang buruk. Demikian pula ada syaitan yang terkadang menyakiti manusia. Itu bisa jadi. Tidak mustahil. Atau jin yang menyakiti seorang. Maka kita berlindung kepada Allah dari setiap jiwa yang jahat itu. Yang menyakiti orang yang sakit tersebut. Au aini hasidin. Atau karena mata yang hasud. Orang yang hasud itu, ya, ketika dia melihat ada hasudnya, dia ada hasudnya dalam dirinya, itu bisa mengena pada orang tersebut dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ain itu betul ada. Ain itu adalah hak. Tapi semua itu seorang terkena ain dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dengan sendirinya. Kalau Allah menghendaki orang itu kena ain, maka dia akan kena ain. Ya. Kalau Allah tidak menghendaki, dia tidak mengenainya. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengagumkan pada diri saudara kita, hendaknya kita mengatakan apa? Masya Allah. Ya. Masya Allah. Kita memuji Allah Ta'ala. Kita mengembalikan semua keindahan itu, Allah yang menciptakannya. Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga tidak terkena ain orang tersebut. Ya. Sehingga orang tersebut tidak terkena ain. Ya. Kemudian juga bahwa sifat hasad. Ini sifat yang amat buruk. Ya. Sifat hasad ini penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Penyakit ahlul kitab. Orang-orang dahulu terkena penyakit hasad ini. Akhirnya mereka berbuat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hasad, karena dengki. Ya. Maka setiap orang memeriksa dalam dirinya. Ada hasad atau tidak. Kalau ada hasad, segera minta perlindungan pada Allah Ta'ala agar Allah menyembuh, agar Allah melindungi kita dari hasad itu. Agar Allah mengeluarkan hasad dari dalam diri kita. Al-hasudu la yasud. Ya. Orang yang hasad itu tidak akan bahagia. Ya. Sebagian orang mengatakan bahwa al-hasud atau al-hasid, ya, bakhilun bima laisa lahu. Kalau orang yang hasud itu, dia pelit dengan sesuatu yang bukan miliknya. Yang dia tidak memilikinya. Karena apa? Nikmat itu dari Allah Ta'ala. Milik Allah. Lah kok seorang hasud kepada orang tersebut? Kok dia pelit dengan sesuatu yang bukan miliknya? Ya. Subhanallah. Maka penyakit hasud ini, na'udzubillah, hendaknya seorang selalu mohon perlindungan pada Allah dari hasad ini. Ya. Hasad ini bisa menjadikan seorang darahnya naik. Ya. Bisa hipertensi karena hasad. Atau gulanya turun atau gulanya naik gara-gara hasad. Maka kalau ingin bahagia, jangan hasad. Kalau ingin bahagia, ingin tenang hidup ini. Syukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. dan kita pun bersyukur nikmat Allah, Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau Allah ingin memberikan sesuatu pada hambanya, ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Maka jangan kita ini sok mencoba untuk menghalangi nikmat Allah yang Allah berikan pada hambanya yang dikehendakinya. Ya. Itu tidak ada gunanya. Toh Allah tak memberikan pada hamba itu. Makanya kita setiap selesai sholat, sholat yang wajib, apa yang kita baca? Di antara bacaan-bacaan wirid setelah sholat adalah Allahumma la mani alima ataita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau berikan. Wala mu'ti alima mana'ta. Dan tidak akan ada yang bisa memberi apa yang engkau cegah. Ini tanamkan dalam diri kita. Jadikan itu akidah dalam diri kita. Ya. Bahwa apa yang Allah berikan, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Apa yang Allah halangi, tidak akan ada yang bisa memberikannya. Ya. Dan demikian tenang hidup ini. Ya. Hidup kita tenang. Syukuri nikmat Allah pada kita. Dan alangkah banyaknya nikmat itu pada kita. Mengapa kita tidak bersyukur? Mengapa kita hasut pada orang lain yang Allah berikan nikmat kepadanya? Toh itu bukan milik kita. Itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kenapa kita kok hasad? Kok dengki? Kok iri kepada nikmat Allah pada saudara kita? Nah, maka dari itu, sifat hasad adalah sifat yang sangat tercela. Ya. Makanya orang mukmin itu jauh dari sifat hasad. Jauh dari sifat hasad. Karena dia yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ruqyah yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bacaan beliau ketika meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita ketika berdoa, ketika meruqyah atau berdoa, boleh mengulang-ulangi bacaan itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jibril, beberapa kali beliau mengatakan dalam ruqyah beliau ini, beliau mengatakan, ya, bismillahi arqika, ya. Kemudian juga tentang Allah yashfika, Allah yang menyembuhkanmu. Ya, maka ini bacaan-bacaan atau doa boleh diulang-ulangi. Dan sebagaimana dalam sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW, kalau beliau berdoa itu beliau mengulangi, terkadang mengulangi lebih dari 3 kali. Ya. Kadang-kadang beliau mengulangi 3 kali, kadang-kadang lebih dari 3 kali. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya meruqyah. Seorang muslim boleh meruqyah saudaranya. Tetapi dengan catatan ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang secara syar'i. Bukan yang dibuat-buat sendiri. Atau ruqyah yang syirik. Ya, dengan menggunakan bahasa yang tidak diketahui, yang tidak dipahami oleh orang yang mendengarnya. Tapi ruqyah dengan bahasa yang jelas, ya. Dengan bahasa Arab misalnya atau dengan doa yang dibacakan kepada orang yang sakit. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita kecintaan Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Nabi alaihissalam mengadu mengeluh pada Allah Taala, Jibril datang tanya, "Ya Muhammad, apa yang kau jadi yang kau adukan, apa yang kau rasakan?" Ya. Kemudian beliau meruqyah Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan kecintaan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pula yang seyogyanya dilakukan oleh setiap muslim. Ya, ketika saudaranya terkena musibah, saudaranya terkena cobaan, ya, dalam keadaan susah, sedih, ya, kita menghibur saudara kita itu. Kemudian juga hadis ini bahwa kita melihat Nabi SAW, beliau menjawab pertanyaan Jibril, apa engkau sedang rasa sakit? Jibril, iya. Dan ini bukan berarti mengadu pada Jibril, tidak. Dan beliau mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya pengaruh hasad dan ain kepada seseorang. Dan itu semua dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak akan kena ain kecuali kalau Allah izinkan terkena pada orang itu. Ya, maka dari itu disinilah pentingnya kita selalu yani menyebut nama Allah, selalu berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau kita melihat hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang mengagumi kita, kita kembalikan itu semua kepada Allah ta'ala. Dan mengucapkan Masya Allah, dan mengucapkan Subhanallah, dan yang lainnya. Ya. Ini menunjukkan, kita kembalikan kepada Allah SAW, bahwasanya mereka berdua, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau berkata, beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, barang siapa mengucapkan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, maka saddaqahu rabbuhu, Allah membenarkan ucapan hamba tersebut. Faqal, la ilaha illa ana wa ana akbar. Maka Allah menjawab ucapan hamba itu. Tiada sembahan yang hak kecuali aku, dan aku yang maha besar. Wa idha qala, dan apabila seorang hamba mengucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah, yang maha esa, yang tiada sekutu baginya. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, maka Allah akan mengatakan pada hamba tersebut, pada hamba yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah mengatakan pada hamba itu, la ilaha illa ana wahdi wa la syarikali, tiada sembahan yang hak kecuali aku semata, aku yang maha esa, la syarikali, tiada sekutu bagi aku. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, dan apabila seorang hamba mengatakan atau mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, hanya miliknya semua kekuasaan dan hanya miliknya semua pujian. Ketika seorang hamba mengucapkan kalimat itu, qala la ilaha illa ana, maka Allah akan mengatakan pada hamba itu, la ilaha illa ana. Allah membenarkan ucapan hamba itu. Persembahan yang hak kecuali aku. Lil mulku walil hamdu. Hanya milikku semua kekuasaan. Dan hanya milikku semua pujian. Wa idza qala, dan seorang hamba apabila berkata, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Qal, maka Allah membenarkan ucapan hamba tersebut. Dan Allah mengatakan kepada hamba itu, la ilaha illa ana. Allah mengatakan, yani tiada sembahan yang hak kecuali aku. Wala hawla wala quwata illa bi. Dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan aku. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yaqul, dan adalah beliau, yakni beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qalaha fi maradihi, barang siapa yang mengucapkan empat kalimat ini di saat dia sakit, thumma mata, kemudian dia meninggal, lam tat'amhu an-nar, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang baik sanadnya, dan juga hadis ini dikatakan oleh para ulama, hadis ini adalah hadis yang sahih. Para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Empat kalimat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Yang mana pada akhir ucapan beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, Apabila seorang hamba membaca empat kalimat ini di saat dia sakit, lalu kemudian dia meninggal, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Bacaannya memiliki fadilah yang besar, tapi tidak banyak orang yang tahu. Tidak banyak orang yang amalkan. Ya. Apalagi di saat dia sakit. Keempat kalimat itu, saya ulangi ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang pertama. La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kalimat yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Kemudian kalimat yang keempat, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, empat kalimat ini. Kalau seorang membacanya, ya, maka Allah akan membenarkan ucapan hamba itu. Dan Allah akan mengatakan dalam dirinya tentang apa yang diucapkan oleh hamba itu. Ketika hamba mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, Allah mengatakan la ilaha illa ana. Yani benar, tidak ada sembahan yang hak kecuali aku. Wa ana akbar, dan aku zat yang maha besar. Pengakuan akan keagungan Allah. Pengakuan akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah apa artinya? Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua yang disembah selain Allah itu batil. Siapapun yang disembah. Ya. Siapapun yang disembah selain Allah ta'ala, maka peribadatan penyembahan kepada sesuatu selain Allah itu adalah peribadatan yang batil. Ya. Yang tidak berhak untuk dilakukan terhadapnya. Kepada yang disembah itu. Persembahan yang hak, peribadatan yang hak hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat tauhid. Dan ini makna kalimat tauhid. Ketika kita menerjemahkan la ilaha illallah, kalau kita hanya mengatakan tiada Tuhan selain Allah, ini adalah terjemahan yang sempit. Ya. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak begitu terjemahan la ilaha illallah. Tetapi yang benar terjemahan la ilaha illallah itu adalah tiada sembahan yang hak yang patut diibadahi kecuali Allah. Artinya semua peribadatan yang dilakukan oleh manusia kepada selain Allah, maka peribadatan itu adalah batil. Ya. Peribadatan itu adalah batil. Ini dikuatkan pula, ini makna ini, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan semua sembahan selain Allah adalah batil, itu adalah dikuatkan dalam oleh surat Luqman misalnya, atau surat Al-Hajj, ayat yang ke-62. Dzalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu karena Allah dialah sembahan yang hak. Dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Jadi kalau ada orang yang menyembah sebagian manusia, menyembah Jibril, maka persembahan kepada Jibril adalah batil. Ya, tidak benar. Ada orang menyembah seorang nabi, misalnya, maka penyembahan seorang kepada nabi ini batil, tidak benar. Apabila ada sekelompok orang menyembah kepada orang-orang soleh, beribadah pada mereka, maka peribadatan ini adalah batil. Apalagi kepada batu, kayu, patung, kepada api, dan yang lainnya. Ya, jelas peribadatan itu adalah batil. Karena yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua bentuk persembahan kepada selain Allah adalah batil. Ini akidah tauhid. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Maka setiap kita melihat kesyirikan dan berbagai warna dan coraknya, ya, seorang mukmin harus mengingkarinya minimal dengan hatinya. Minimal dengan hatinya. Oh, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ya, dalam penyembahan mereka kepada selain Allah, itu adalah perbuatan yang batil, ya, yang tidak bisa diterima. Dan Allah tidak menerima persembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dosa syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan itu, dan dia tidak taubat dari kesyirikan tersebut, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu, dan yang mengampuni selain dosa tersebut, dosa syirik. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini makna atau terjemahan dan kandungan dari hadis yang baru kita baca. Ya, semoga kalimat-kalimat ini pun bisa dicatat nanti. Ya, jadi kalau ada mungkin saudara kita yang sakit, family kita yang sakit, kita menyuruh mereka untuk, ya, ya ini membaca, ya, kalimat-kalimat yang empat ini. Sehingga insya Allah kalau dia memang ditakdirkan Allah dia meninggal, maka insya Allah ta'ala dia akan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami buka di pesan singkat 0819896543 atau dengan telepon secara langsung di 0218236543. Untuk selanjutnya, atau terlebih dahulu, kami angkat pertanyaan dari pendengar kita, Bapak Maksum di Balikpapan, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah bagi saya untuk meruqyah seseorang yang mereka tidak memintanya, artinya atas keinginan dan kemauan saya sendiri? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Baik dan bagus sekali. Memang semestinya, seyogianya begitu. Kita jangan menunggu seorang meminta kepada kita untuk meruqyahnya. Tapi sebaiknya ada inisiatif dari diri kita. Apalagi kalau kita mengetahui, ya, cara meruqyah, bacaan meruqyah yang syar'i, alangkah baiknya kita yang mempunyai inisiatif untuk meruqyah orang itu. Jangan menunggu orang itu meminta untuk diruqyah. Jadi apa yang ditanyakan oleh bapak yang bertanya, ya, jadi hal itu boleh, bahkan memang seyogianya begitu. Ya, kalau kita melihat orang ini sakit, ya, dan kita memandang bahwa orang ini pantas untuk diruqyah atau sebaiknya diruqyah, maka kita meruqyah orang tersebut dari inisiatif kita. Jangan menunggu orang itu yang meminta diruqyah. Ya, tapi kita yang punya inisiatif untuk meruqyah orang tersebut. Dan meruqyah itu adalah amal yang baik, amal yang mulia. Tapi jangan sampai dibuat profesi. Karena kadang-kadang atau ada fenomena yang kita lihat, ya, ruqyah ini seakan-akan semacam sudah berubah menjadi sebuah profesi. Ya, ini yang kita, apa namanya, kita sayangkan. Ruqyah itu siapa saja bisa. Ya, tatkala dia melihat saudaranya dalam keadaan sakit, yang penting orang itu, ya, ini orang itu orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat. Dan terpenting adalah orang itu adalah orang yang tidak meninggalkan sholat lima waktu. Ya. Demikian pula orang yang diruqyah, orang yang tidak meninggalkan sholat lima waktu. Sehingga apa? Ruqyah itu bisa bermanfaat dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka dari itu apa yang ditanyakan tadi boleh. Ya. Dan itu semestinya yang dilakukan. Ya, jangan menunggu orang itu meminta ruqyah kepada kita, tapi hendaknya kita yang mempunyai inisiatif untuk meruqyah orang tersebut jika kita memandang orang ini patut untuk diruqyah. Wallahu ta'ala a'lam. atas jawaban dan penjelasan dari Al-Ustadz. Jazakallahu khairan. Di kesempatan kedua kami undang Anda untuk pendengar dari telepon 0218236543. Silahkan. Halo. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Ibu? Dari hamba Allah Pak Ustadz di Pekanbaru. Silahkan. Gini Pak, bolehkah seorang itu merukyah air minumnya ya Pak Ustadz? Air minumnya dibacakan Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Anas. Lalu dia minum, itu berarti dia merukyah airnya itu. Iya. Pak Ustadz, syukurnya Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Dalam masalah ini memang ada sebagian ulama ya yang membolehkan seorang membaca pada air, misalnya ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, atau doa atau selawat pada Nabi SAW ya. Ada sebagian ulama membolehkan, tapi memang ada sebagian ulama yang cenderung ya memakruhkan hal tersebut ya, wallahu a'lam ya. Jadi ada sebagian ulama yang membolehkan ya, ada sebagian juga yang mengatakan ya ini yang mengatakan untuk dihindari perbuatan itu ya, untuk dihindari perbuatan itu ya. Jadi silakan, kita kadang-kadang memang perlu keyakinan ya, keyakinan kepada apa yang kita yang telah kita dengar. Jika seorang meyakini dan dia merasa bahwa apa namanya dia membaca itu mudah-mudahan bisa ini dan dia yakin, maka silakan diamalkan. Tapi ada sebagian ulama yang cenderung untuk menyuruh seorang menjauhi dan tidak melakukan hal tersebut. Dan sudah diajarkan dalam pembahasan kita tadi dan sebelumnya, bacaan-bacaan ketika kita terasa sesuatu pada tubuh kita, pada bagian tubuh kita, maka kita juga bisa mengamalkan hadis yang dibacakan tadi. Yaitu dengan menyentuh bagian badan yang sakit, kemudian kita membaca bismillah, bismillah, bismillah, a'udhu bi'izzatillahi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, sebanyak tujuh kali. Itu juga rukyah yang sudah jelas ya, cara merukyahnya. Jadi wallahu alam, yang ditanyakan tadi ada sebagian ulama membolehkan, ada sebagian ulama yang memakruhkan hal tersebut, wallahu alam. Terus jawaban dan nasihat dari Al-Ustadz, barakallahu fik. Selanjutnya dari pesan singkat kembali ya, dari Pak Abu Nadia di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat ini marak di berbagai tempat adanya pembukaan praktek rukyah syariah. Bagaimanakah hukum dari pembukaan klinik-klinik atau praktek dari rukyah syariah ini? Mohon penjelasan. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Baik, pertanyaan dari Bekasi ya, seorang penanya dari Bekasi. Pertanyaan ini bagus dan sudah saya sebutkan tadi. Sekarang ini ada semacam suatu hal yang tren di zaman kita, yaitu membuka atau menjadikan rukyah itu sebagai sebuah profesi. Dan ini tidak ada contohnya di zaman Nabi SAW dan para sahabat beliau. Rukyah itu ya, kalau ada orang terasa sakit apa, kemudian ada saudaranya ya yang merukyah dia tanpa harus didaftar. Kadang-kadang begitu. Ketika sudah dijadikan semacam iadah. Iadah itu semacam klinik rukyah. Itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Ya. Cuma kalau kita melihat di beberapa negeri Islam, negeri kaum muslimin ya di belahan dunia ini, cuma tidak ada klinik rukyah dan lain sebagainya. Karena ini hal-hal yang insidental. Ketika ada orang yang sakit, kita diberitahukan bahwa fulan sedang sakit, tolong dirukyah, maka kita merukyah. Itu tidak dengan cara yang sekarang kita lihat ya, dan itu ada di sebagian tempat atau di sebagian beberapa kota di negeri kita ini. Maka kami tidak menganjurkan hal tersebut. Ya, rukyah itu siapa saja, seorang yang kita lihat orang ini baik, orang ini soleh secara zahir, maka kita yakni kita boleh melakukan rukyah itu. Ya, seorang melihat dirinya, mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Taala. Dia tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Dia taat pada Allah dan Rasulnya. Ya, maka dia pantas untuk meruqyah. Tidak harus orang tertentu, person tertentu, atau klinik ruqyah. Ya. Nah ini yang juga perlu diingatkan kepada sebagian masyarakat. Jadi ruqyah itu sudahlah, jangan dibuat ya apa namanya seperti klinik, ya sebagai sesuatu yang profesional, tidak. Ya ruqyah itu kadang-kadang insidental, ya juga ada family kita yang sakit atau yang lainnya, ya kita yakni di antara amal kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang yang sakit itu adalah dengan kepada saudara kita yang sakit adalah dengan kita meruqyah orang tersebut. Ya, jadi kami tidak memandang tentang dibolehkannya atau adanya semacam klinik-klinik ruqyah karena memang tidak dicontohkan dan tidak ada di masa para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya di kesempatan yang terakhir sepertinya Ustaz karena waktu yang terbatas, ada pendengar kita di Cikarang Barat, hamba Allah yang bertanya, seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dulu saya sewaktu hamil pernah diberikan jimat oleh salah satu rekan. Saya pun menerima, akan tetapi kemudian saya pun membuangnya tanpa menghancurkan jimat tersebut sesuai dengan petunjuk syariat. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah berdosa dan bagaimanakah cara bertobat dari hal tersebut yang dulu sempat menerima jimat dan dampaknya saat ini saya sering kesurupan, sering kemasukan jin dari sore sampai pagi hari. Mohon nasihat dan penjelasannya bagaimanakah solusi dari hal tersebut. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, di antara cara ya ketika seorang yang apa diberikan sesuatu entah itu bacaan atau yang lainnya kadang-kadang dibungkus di satu tempat, maka cara terbaik adalah dengan membakarnya dan membakarnya baca bismillah kemudian bakar. Kemudian cara bertobat ya kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun membuang seperti itu di tempat sembarangan itu juga jangan kita lakukan karena bisa jadi di situ ada campuran-campuran, artinya tulisan-tulisan ya itu dengan juga kadang-kadang ada ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis dalam semacam kertas yang dibungkus itu. Maka yang terbaik adalah dengan membakarnya. Dan membakarnya jangan khawatir. Kita bertawakal pada Allah, membaca bismillah, bakar. Insyaallah tidak mengapa. Ketika kita khawatir dan takut, disitulah syaitonnya, jinnya akan datang pada kita. Ya? Dan dia akan mengganggu kita. Tetapi kita ketika bertawakal pada Allah, dan iman yang kuat, yakin pada Allah Ta'ala, bahwa Allah mengalahkannya, maka insyaallah seorang terlindung dari gangguan ya syaitan atau jin yang dimintai tolong oleh yang memberi jimat tersebut. Secara bertobat Anda beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala, perbuatan itu jangan diulangi lagi. Dan cara yang sebenarnya ketika seorang mendapatkan ya ini bacaan-bacaan atau apa yang dia tidak paham apa yang dibaca, ya cara terbaik adalah dibakar. Cara terbaik adalah dibakar dan membaca bismillah dan tawakal pada Allah Azza wa Jalla dan mohon perlindungan kepadanya dari kejahatan setiap yang memiliki kejahatan. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlindungan terbaik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita di antaranya adalah ya kita membaca zikir pagi petang itu. Membaca qul huwallahu ahad, qul huwallahu bil falaq, qul huwallahu bin nas 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari, membaca ayatul kursi dan yang lainnya dari bacaan-bacaan zikir pagi dan petang, insyaallah itu semua sebagai benteng bagi kita. Ya, dengan membaca itu, insya Allah seorang hamba mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya dari berbagai macam keburukan dan kejahatan makhluk-makhluknya. Ya. Ini pengarahan kami tentang hal tersebut. Dan apabila yang bertanya ini masih sampai saat ini masih sering kesurupan, maka terus mendekatkan diri pada Allah Taala dengan memperbanyak sholat di malam hari. Kemudian juga memperbanyak berzikir dan membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Insyaallah dan seizin Allah Ta'ala, maka syaitan itu akan lari dan menjauh dari orang tersebut. perbanyak zikir. Kalau mau tidur, wudu. Ya, kemudian baca zikir-zikir atau bacaan-bacaan ketika akan tidur. Dan itu banyak. Di antaranya adalah membaca Ayatul Kursi ketika akan tidur. Kemudian juga membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiup pada tangannya, kemudian mengusap seluruh tubuh. Diulangi sebanyak tiga kali. Kemudian membaca doa-doa yang lainnya, ya, yang disebutkan dalam kitab-kitab doa dan wirid. Misalnya ada doa-doa ketika akan tidur, diamalkan itu semuanya, insyaallah seorang hamba akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian jawaban kami kepada terhadap pertanyaan tersebut. Ya, semoga Allah menyembuhkan Anda yang bertanya, ya, dari dan melindungi dari keburukan, apa namanya, kejahatan syaitan dan yang mengganggu Anda. Semoga Anda dilindungi oleh Allah taala dan disembuhkan dari semua, yakni dari penyakit-penyakit tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-Ustaz. Dan ini adalah pertanyaan terakhir, mohon ikhtitam dan kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan di penutup acara kita. Barakallahu fiik, silakan Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, hendaknya kita pada kehidupan kita di dunia ini, di zaman yang banyak fitnah dan godaan, banyak cobaan dan yang lainnya, mari kita terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, memperbanyak berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak doa. Ya. Kata Nabi SAW, ta'arraf ala Allah atau ila Allah firrokha ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah di saat Anda senang. Misalnya Allah akan mengenal Anda di saat Anda susah dan saat sempit. Maka banyak berdoa, mohon pada Allah perlindungan, banyak berzikir, banyak berdoa. Ya. Dan demikian maka seorang hamba akan terlindung dari berbagai keburukan. Kalaupun dia diuji oleh Allah dan suatu keburukan, bersabarlah. Hidup ini ujian. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Hidup ini ujian. Ujian itu harus kita sabari. Hidup ini juga kenikmatan yang Allah berikan. Banyak nikmat-nikmat Allah berikan pada kita. Nikmat itu disyukuri. Itulah sikap seorang mukmin. Di saat dia diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, dia mensyukuri nikmat Allah. Dan di saat dia diuji oleh Allah Ta'ala, maka dia bersabar dengan ujian itu. Ya. Mungkin akan banyak lagi ujian-ujian yang kita hadapi di zaman kita ini. Tetapi apakah kita harus berontak, mengikuti hawa nafsu kita, lari dari Allah? Tidak. Justru di saat ujian, kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semakin memperbanyak amal soleh dan ibadah pada Allah Ta'ala. Ya, dan demikian hidup ini akan tenang. Kita beriman kepada takdir Allah. Bahwa semua ketetapan Allah tetapkan. Dia yang mengatur, dia yang mengurusi hamba-hambanya. Dia yang mengurusi ciptaannya. Ya. Yang penting bagaimana kita jalani apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Terutama dengan kalau manusia dan orang tua kita, saudara kita, teman kita, guru kita dan yang lainnya. Ya. Jaga itu semuanya. Hablum minallah dan hablum minannas. Maka insyaAllah seorang akan tenang dalam hidupnya. Ya. Karena dunia ini, apa yang dikejar di dunia ini? Hidup hanya sementara. Ya. Seorang yang mati meninggalkan harta yang banyak, apa yang dibawa dari hartanya? Apa dia bawa mobil ke dalam kuburannya? Atau membawa emas sekian kilo dalam kuburannya? Tidak. Yang dibawa hanya 3 lembar kain kafan. Yang harganya kurang lebih 150 ribu rupiah. Itu yang dibawa. Ya, dan dengan amal yang kita kerjakan di dunia ini, itulah yang akan menjadi teman kita di kuburan kita. Ya. Maka dari itu, mari kadang-kadang kita perlu merenungkan tentang kehidupan ini. Yang kita kejar di dunia ini apa? Kita mengejar harta orang yang lebih banyak hartanya banyak. Kita mengejar ketenaran, kemasyhuran orang yang lebih masyhur dari kita banyak. Ya. Semua itu tidak ada artinya. Tetapi kalau seorang mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Karena yang dia kejar adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan selalu bersyukur. Dia akan selalu bersabar. Dia akan selalu menerima. Ya. Dan bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang terpenting bagaimana kita mengupayakan hati ini tenang. Hati akan tenang kalau penuh dengan iman pada Allah Ta'ala. Hati akan tenang kalau penuh dengan keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati akan tenang kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati akan tenang kalau kita pasrahkan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu diantara upaya-upaya untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita ini hidupnya selalu melihat yang lain, selalu berlomba dalam masalah-masalah duniawi, maka tidak akan tenang. Ya. Ada diriwayatkan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan orang yang mengejar dunia itu ibarat orang yang minum air laut. Semakin dia minum air laut itu, dia semakin haus. Ya. Karena air laut air asin. Ya. Maka setiap orang mengejar dunia itu, dia akan semakin tamak kepada dunia. Na'udzubillah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah berikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Serta istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi SAW. Sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Akhirnya selamat beraktivitas. Semoga Allah melindungi antum sekalian. Dan menjaga, memelihara dari berbagai keburukan. Dan memberikan segala kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته